wa at'imul ba'isal faqir. Yang artinya, supaya mereka, orang-orang yang menunaikan ibadah haji tersebut, mendapatkan berbagai macam manfaat. Maka bagi orang yang menunaikan ibadah haji, dia akan mendapatkan manfaat. Ayat ini surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 28. Di ayat yang ke-27 Allah menceritakan tentang haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Wahai Ibrahim, serulah di tengah-tengah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka datang kepada kamu dengan berjalan kaki atau mengendarai onta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Baru setelah itu Allah menyebutkan liyashhadu manafi'alah, agar mereka menyaksikan, orang-orang yang menunaikan ibadah haji tersebut menyaksikan manfaat untuk mereka. Maka siapa saja yang berhaji, dia akan mendapatkan manfaat. Dan para ulama salaf menyebutkan maksud manfaat di sini seperti perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau mengatakan manafi'ud dunya wal akhirah. Manfaat-manfaat yang akan didapat oleh orang yang menunaikan ibadah haji adalah di dunia dan di akhirat. Amma manafi'ul akhirah faridwanullah. Adapun manfaat-manfaat di akhirat adalah ridhanya Allah kepada orang yang menunaikan ibadah haji. Wa amma manafi'ud dunya fima yasbuna min manafi'il budni warribhi wattijarat. Adapun manfaat-manfaat dunia yang didapatkan oleh orang yang menunaikan ibadah haji adalah apa yang mereka dapati dari daging, kemudian keuntungan jual beli, maka diperbolehkan untuk berjual beli tatkala berhaji. Nah, oleh karenanya saya baru pulang dari ibadah haji, maka saya ingin berbagi manfaat-manfaat yang bisa diambil sebagai bekal kehidupan akhirat kita semua. Karena ayatnya berbunyi seperti itu. Kalau saya kasih oleh-oleh dunia, saya enggak sanggup belinya sekian banyak. Maka mudah-mudahan oleh-oleh akhirat lebih manfaat. Oleh-oleh yang pertama, dan oleh-oleh ini saya dapatkan ketika saya berkunjung ke rumah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, dan beliau memberikan beberapa wejangan. Wejangan yang pertama, haji dan seluruh amal ibadah harus disertai dengan dua perkara sehingga diterima oleh Allah, yang disebut dengan syarat beramal yang diterima. Haji dan seluruh amal ibadah kepada Allah harus disertai dengan dua perkara, yang dengan dua perkara tersebut akhirnya amal ibadah tersebut diterima oleh Allah. Khusus haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sebelum saya artikan, dua perkara tersebut apa? Yang pertama, keikhlasan beribadah hanya untuk Allah, tidak ingin dipuji, tidak ingin mendapat hadiah kecuali dari Allah. Itu ikhlas. Beribadah yang sama, sejajar, tatkala dia sendirian atau di tengah orang banyak, itu ikhlas. Ini syarat yang pertama sehingga amal ibadah diterima oleh Allah. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam waktunya, tempatnya, jumlah bilangannya, jenisnya, tata caranya, dan sebabnya. Harus semua dari enam perkara ini mutaba'ah, mengikuti sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk haji disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Penggalan ayat ini atau awalan ayat ini mengumpulkan dua syarat tadi. Ikhlas diambil dari kata-kata karena Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Lillahnya itu menunjukkan kepada keikhlasan. Kemudian wa atimmu, dan sempurnakanlah, menunjukkan kepada mutabah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah diterima amal ibadah seseorang sampai dia mengumpulkan dua syarat ini. Harus ikhlas, yang dimaksud, yang dituju hanya karena Allah. Dan harus mutaba'ah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai bosan mendengar ini dari para ustaz. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah tersebut akan bermanfaat tatkala diterima oleh Allah. Dan ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah yang mengumpulkan dua syarat ini, ikhlas dan mutaba'ah. Ini khusus haji, ada dalam ayat itu. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ikhlasnya dari kata apa? Lillah. Karena Allah. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Itu ikhlas. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Kemudian yang kedua mutabah, diambil dari kata-kata wa atimmu, sempurnakanlah. Sempurnakanlah maksudnya ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya. Dan ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini disebutkan juga oleh Allah secara bersamaan juga dalam satu ayat, yaitu surat Al-Kahfi ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, berharap masuk surga bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal saleh. Dan janganlah dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah kepadanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, "Hadhani ruknal amalil mutaqabbal." Dua hal ini, ikhlas, yaitu dalam kata wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah kepadanya. Dan yang kedua mutaba'ah, yaitu dalam firman-Nya, "Faly'amal 'amalan salihan," hendaklah dia beramal amal saleh, dan amal saleh tidak akan dikatakan saleh kecuali sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini adalah rukun syarat amal yang diterima. la budda an yakuna khalisan lillah wa sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai, harus ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah pertama, manfaat pertama, oleh-oleh pertama dari haji. Oleh-oleh yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang mungkin sudah saya sampaikan tadi pagi, tapi tidak mengapa saya ulang, yaitu oleh-oleh yang kedua adalah orang yang menunaikan ibadah haji, dia harus bersyukur kepada Allah. Dan begitu juga seluruh ibadah yang kita kerjakan selain haji, tatkala Anda mengerjakannya, bersyukurlah kepada Allah. Contoh, salat maghrib tadi. Bersyukur kepada Allah. Dikerjakan dengan cara berjamaah, tentunya lebih utama dibandingkan yang tidak berjamaah. Lebih utama lagi dibandingkan yang salatnya terlambat. Lebih utama lagi dibandingkan yang tidak salat. Maka bersyukur kepada Allah, karena itu berarti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang menunaikan ibadah haji, maka salah satu bentuk dia bersyukur kepada Allah karena sudah mengerjakan ibadah agung. Bagaimana tidak agung? Disebutkan ibadah tersebut hampir rinci di dalam Al-Qur'an. Bagaimana tidak agung? Dia merupakan rukun Islam. Bagaimana tidak agung? Bagi wanita itu adalah jihad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, jihadul kabiri wadh-dha'ifi wal mar'ati al-hajjul mabrur. Jihadnya orang yang lemah, orang yang sudah tua renta, orang yang wanita, maka dengan haji yang mabrur. Bagaimana tidak agung? Maka harus dia bersyukur kepada Allah. Memang subhanallah, perjalanan luar biasa. Terutama saya pribadi baru pertama kali ini berhaji dari Indonesia. Biasanya kan dari Arab Saudi. Dari Arab Saudi naik pesawat 2 jam, kemudian datang-datangnya pun tanggal 7 Zulhijjah. Mudah, ringan. Ini dari Indonesia luar biasa. Ada yang kadang-kadang dibohongin sama travelnya, ya keliling dunia dulu dia, ke Filipina, ke Myanmar, ikut Dohdohinya sana, ya ada yang sampai 35 jam, ada yang 3 hari 3 malam di bus, dimasukkan ke dalam gudang, berat, macam-macam ujian. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan, dia usaha, maka dia jihad. Bagaimana tidak mulia, bagaimana tidak agung? Maka dia harus bersyukur karena mengerjakan ibadah haji yang agung. Nah, cara bersyukur bagi orang yang baru menunaikan ibadah haji, dan ini juga bisa dilakukan bagi siapa saja yang sudah menunaikan ibadah, yaitu dengan cara menyebut-nyebut nikmat Allah tatkala dia beribadah. Menyebut karunia Allah tatkala dia beribadah. Alhamdulillah tadi dimudahkan menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah bisa berwukuf di Arafah. Alhamdulillah. Menyebut itu dengan tujuan bersyukur, bukan dengan tujuan iftikhar, sombong, ataupun takabur. Maka ini kebiasaan ulama terdahulu dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Bahkan para ulama salaf mengatakan, inna ti'dadan ni'am min syukriha. Sesungguhnya menghitung-hitung nikmat termasuk daripada bersyukur atasnya. Jadi tidak mengapa seseorang menyebutkan itu untuk menghitung nikmatnya. Alhamdulillah. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu manfaat haji, yaitu bagaimana tata cara bersyukur dengan cara menyebut karunia Allah yang pernah Allah berikan kepada kita. Bukan sebaliknya, sering mengeluh, sering menyebutkan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini tidak bersyukur namanya. Sifat, salah satu sifat manusia yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Rabbnya sangat ingkar, tidak berterima kasih. Kanud, jangan kasih nama anak kanud. Mentang-mentang seperti nama India, kanud tujegin. Itu sangat ingkar, tidak pernah berterima kasih. Kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan kanud adalah sebagaimana yang ditafsiri oleh para ulama banyak, Abdullah bin Abbas, Imam Mujahid, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, Abul Jauza, Abul Aliyah, Sa'id bin Jubair, Ad-Dhahhak, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, banyak dari ulama-ulama sahabat dan tabi'i. Kanud artinya adalah alladhi ya'udul masaib wa yansan ni'am. Orang yang suka menghitung-hitung ujian, musibah, dan lupa nikmat Allah. Dan itu sifat tabiat manusia. Itu tanda orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Makanya jauhi sifat mengeluh-ngeluh di hadapan manusia. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza syakauta ila bani Adam, innama tashkur rahim ila alladhi la yarham." Jika engkau mengadukan nasibmu kepada anak Adam, sesungguhnya engkau sedang mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada manusia yang tidak mengasihi. Ustaz, apa kabar? Nah, sudah. Kalau sudah ya. Ya. Baik aja setanya, tapi nah ini. Tapi ya. Sering mengeluh di hadapan manusia. Lupa begitu banyak karunia nikmat Allah yang sebenarnya dia dapatkan. Ini namanya kanud. Saya istri lagi sakit, Ustaz. Belum bisa saya bawa ke rumah sakit. Anak belum bayar sekolah. Ijazah tidak bisa diambil. Rumah kontrakan belum bayar. Dan satu lagi, Ustaz, masalah. Kayaknya janda sebelah tuh. Ini bujur-bujur kanut. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, salah satu hal manfaat haji yang ketiga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ayat-ayat haji. Ayat-ayat haji itu kan Allah Subhanahu wa taala mulai dari surat Al-Baqarah ayat 189 sampai kepada ayat surat Al-Baqarah ayat 190 sampai kepada ayat 203 189 sampai 203 ayat-ayat haji itu. Nah, di akhir ayat haji Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya kalian akan dikembalikan kepadanya. Pelajaran yang sangat berarti bagi orang yang menunaikan ibadah haji dan bagi kita semua, yaitu kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang hakiki yang kita ingin capai adalah kehidupan akhirat. Kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan akhirat. Karena Allah berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Takutlah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kalian akan dikumpulkan kembali kepadanya. Semua dari urusan yang berkuciak-kuciak, bertengkar di pasar, ya, yang berebut lapak, yang berebut keuntungan, saling bunuh-membunuh, itu tujuannya semuanya adalah ini. Kehidupan akhirat yang abadi dan yang kekal. Dan itu gaya hidup seorang muslim. Cara berpikirnya selalu bagaimana saya selamat setelah kematian. Bagaimana saya selamat setelah kematian. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna hanya pada hari kiamat. Jangan berharap kesempurnaan di dunia. Dari harta, dari keluarga, dari fisik, tidak akan ada kesempurnaan di dunia. Kita berharap istri kita seperti bidadari, enggak akan pernah berharap, enggak akan dapat. Bisa itu-itunya, Bang, udah. Ya, tidak akan pernah ada kesempurnaan di dunia. Dan barang siapa dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia adalah orang yang beruntung. Makanya kalau Anda sumpek dengan kehidupan dunia, coba merenung sebentar, tarik diri, ambil air wudu, sholat dua rakaat, duduk di masjid, kemudian merenung tafakkur. Ini sebenarnya hanya sementara. Habis itu Anda akan tenang. Habis itu Anda akan bisa kembali memprogram apa yang sebenarnya harus saya cari dan apa yang sebenarnya harus saya lakukan di dunia. Karena tadi mengingat, terutama ketika haji, benar-benar terlihat sekali. Enggak ada manfaat sama sekali. Tidak manfaat. Cuma memakai dua kain ihram. Dari mulai tanggal 8, mabit hari tarwiyah di Mina, 8 Zulhijjah, kemudian tanggal 9 berwukuf di Arafah, kemudian bermabit 9 malam di Muzdalifah, kemudian kembali lagi ke Mina, tidak ada yang dibawa. Perkara-perkara dunia tinggal semua, tidak ada manfaatnya. Bahkan pada saat itu yang paling lusuh, paling berdebu, yang paling dilihat oleh Allah. Allah berfirman, kata Allah kepada para malaikatnya, unzuru haulai ibadi ja'uni syu'than ghubra. Wahai para malaikat, kulihat hamba-hambaku datang kepadaku dengan lusuh dan penuh dengan debu. Ya, semakin berdebu, semakin lusuh, semakin yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan kita bawa, dua kain kapan. Tidak ada sama sekali yang dibawa. Semua kemegahan dunia, jabatan tinggi dunia, perhiasan dunia tidak akan pernah Anda bawa. Dan ini pelipur lara bagi orang-orang yang terlalu tertipu dengan dunia. Sedih kehilangan dunia, galau gelisah kehilangan dunia, ingatlah akhirat. Ingatlah ayat ini, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwasanya kalian akan dikembalikan kepadanya. Silakan Adam. Wallahu a'lam. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu tiga tadi oleh-oleh, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir beliau memberikan wasiat untuk mencapai itu semua, berdoa kepada Allah. Ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Ingin taat? Doa. Ingin berusaha menjauhi maksiat? Doa. Ingin lebih taat? Doa. Berdoalah kepada Allah. Allah akan memudahkan. Makanya Rasulullah SAW sering berdoa. Minta petunjuk Allah, mahdini wa siddidni, ya Allah berikan petunjuk aku dan benarkanlah aku. Allahumma inni as'aluka al-huda, tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk, ketakwaan, sifat kesucian dan kekayaan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepadaku, kepada diriku ketakwaan kepadanya, dan sucikanlah ia. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku memohon kepada engkau berlindung denganmu dari keburukan akhlak, amal, penyakit dan hawa nafsu. Berdoa kepada Allah. Yang tidak pandai berdoa, usaha. Usaha. Yang jarang-jarang angkat tangan, usaha untuk mengangkat tangan. Setelah merasa berusaha mengangkat tangan, berusaha untuk berlezat-lezat berdoa. Ya. Dan ingat, doa tidak akan dikabulkan kecuali dengan hati yang mantap, hati yang yakin Allah mengabulkan, bukan main-main. Ada orang, sebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia megang kerikil di zaman beliau, lagi megang-megang kerikil. Kemudian dia doa, Allahumma zawijni hurul 'ain. Ya Allah, binikan aku dengan bidadari di surga. Lagi begini-gini, megang-megang. Megang-megang batu-batu kerikil. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bi'sal khatibu anta. Engkau sungguh pelamar yang sangat buruk. Gimana mau diterima lamaranmu? Itu kan lagi ngelamar itu. Lamar bidadari. Bukan hanya seorang janda yang dilamar. Bidadari. Bi'sal khatibu anta. Sesungguhnya engkau adalah pelamar yang paling buruk. Kemudian beliau mengatakan, kayak yang orang yang berdoa tadi mengatakan, kenapa? Lima. Kata Abdullah bin Abbas, dha'il hasa wad'ullah. Letakkan itu batu-batuan kerikil di tanganmu dan berdoalah kepada Allah. Artinya berdoa dengan yang yakin. Kalau di zaman sekarang bukan batu-batuan, tetapi handphone. Maka kita katakan, do'il jawal wad'ullah. Letakkan HP-mu dan doalah kepada Allah. Mana mungkin akan diterima oleh Allah. Astaghfirullah. Mustahil. Ya. Coba berusaha meletakkan handphone di samping dan kita berdoa dengan yakin kepada Allah. Berusaha menjauhkan hal yang mengganggu hati kita tatkala kita berdoa. Berusaha berdoa dengan yakin. I'lamu anna Allah la yaqbalu du'a'an min qalbin lahin ghafil. Disriwayat Imam Tirmidzi. Ketahuilah Allah tidak akan menerima doa apapun dari hati yang ghafil, lalai, lahin, main-main. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan saya sering mengatakan bahwa doa itu berjalan lurus dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Ketika kita meminta rezeki, sedangkan kelakuan kita jauh dari orang yang minta rezeki, tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Ketika seseorang minta ampunan, sedangkan kelakuannya jauh dari orang yang minta ampunan, tidak akan diampuni oleh Allah. Maka hati-hati para ikhwah, jangan menjadi pelamar bidadari yang buruk. Itu harus ingat kata kunci, pelamar bidadari yang buruk. Bi'sal khatibu anta. Ternyata bukan itu tujuannya. Ternyata dia berdoa tidak yakin, tidak khusyuk. Minta bi'sal khatibu anta, minta bidadari, ya Allah, berikan aku bidadari di surga. Gimana mau diterima? Sama itu. Subhanallah, subhanallah. Status, wah, enggak ada yang like. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik, itu empat ya. Empat insyaAllah bermanfaat oleh-oleh saya. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Adapun bab yang kita ingin baca dan kita lanjutkan pembacaannya adalah bab yang ke-39. Betul? Penulis hafizahullah ta'ala berkata, babu qawlillahi ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaih, wama unzila min qablik, yuriduna an yatahakamu ila taghut, waqad umiru an yakfuru bih, wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan bahida. Wa idha qila lahum ta'alau ila ma anzalallah, وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Bab ke-39 berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Maksud dari bab ini adalah penulis Al-Syekh Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ingin mengingatkan kita tentang konsekuensi dari tauhid, ya, yaitu berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi pertikaian, perselisihan. Saya ulangi. Ingat, kalau saya ulangi itu berarti penting. Bab ini maksudnya adalah penulis ingin memperingatkan kepada kita bahwa termasuk konsekuensi tauhid, karena kitab kita kitab tauhid. Tentunya apa saja yang disebutkan dalam bab, dalam kitab ini dari bab-bab yang ada berkaitan dengan tauhid. Termasuk dari konsekuensi tauhid adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus keputusan saat terjadi perselisihan. Dan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, berarti yang dijadikan hakimnya adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah, baik dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kenapa itu termasuk konsekuensi tauhid? Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim tatkala terjadi perselisihan, kenapa konsekuensi tauhid? Karena hal tersebut adalah termasuk dari konsekuensi dua kalimat syahadat. Itu dia. Karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Maka siapa saja yang mengucapkan dua kalimat syahadat ternyata berhukum kepada selain hukum Allah, maka orang tersebut dusta dalam syahadatnya. Akhirnya pada ujungnya dia tidak sempurna tauhidnya. Di situ letaknya bab ini hubungannya dengan tauhid. Ya. Di situ letaknya bab ini hubungannya dengan tauhid. Saya ulangi. Di dalam bab ini penulis ingin mengingatkan kepada kita bahwa termasuk konsekuensi. Konsekuensi itu apa, Pak? Kelaziman, keharusan dari orang yang bertauhid adalah menjadikan Rasulullah sebagai hakim, pemutus keputusan, terutama saat terjadi perselisihan. Kenapa demikian? Kenapa itu konsekuensi tauhid? Karena itu adalah konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Maka siapa saja yang berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada berhukum kepada selain hukum Allah, maka berarti dia dusta dalam apanya? Syahadatnya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, di sini itu yang dimaksudkan oleh penulis. Kenapa beliau menyebutkan bab berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya? Karena orang yang berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya berarti dia tidak sempurna apanya? Tauhidnya. Ya, ini para ikhwah. Baik. Kemudian kalau tidak salah ini sudah kita bahas beberapa baris dari arti ayat ini. Betul tidak? Kita mengulang apa yang kita baca. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, kalau di buku aslinya penulis tidak menyebutkan ayat secara lengkap. Di sini kan disebutkan dalam buku terjemahan Anda ayat 60, 61, 62. Tapi penulis sebenarnya hanya menyebutkan sampai 60, kemudian beliau kasih titik titik titik titik al-ayat, ayat-ayat setelahnya. Maksudnya dua ayat setelahnya pun berkaitan dengan ayat 60 ini. Makanya buku terjemahan kita, sang penerjemah memudahkan kita. Beliau tulis ayatnya sampai habis pada bab ini. Jadi perlu digarisbawahi bahwa penulis di dalam buku aslinya rahimahullahu taala tidak menyebutkan ayat secara lengkap. Hanya ayat 60 saja. 61, 62 beliau tidak sebutkan. Hanya beliau kasih isyarat yaitu al-ayat, ayat-ayat. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayat ini. Penulis mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan? Kamu di sini kembali kepada siapa? Ini adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman. Apakah kamu, itu saya sudah sebutkan bahwa di situ ada semacam takjub, pengingkaran. Heran, kenapa kamu tidak melihat orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, itu berupa Al-Quran dan hadis, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, itu kepada nabi-nabi sebelumnya. Mereka hendak berhakim kepada tagut. Berhakim maksudnya adalah berhukum, mengambil keputusan. Itu berhakim namanya. Kepada tagut. Saya sudah jelaskan apa arti tagut. Tagut disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yaitu kullu ma tajawazal 'abdu bihi haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Mereka hendak berhakim kepada tagut. Tagut artinya adalah segala sesuatu yang melampaui batas, baik itu berupa pengikutan ataupun penyembahan ataupun ketaatan. Maka siapa saja yang mengikuti seseorang dalam perkara yang melampaui agama, ini orang ini berarti apa? Tauhid. Siapa saja yang disembah, berarti dia memberikan ibadah kepada selain Allah, maka yang diberikan kepadanya ibadah ini disebut dengan tauhid. Siapa saja yang ditaati dan melampaui syariat, maka yang ditaati ini disebut dengan tauhid. Jadi kalau seandainya ada ustaz berkata, kamu akan sampai kepada derajat ketakwaan kalau kamu taat kepadaku. Taatnya apa? Kamu harus berzina. Maka ini tidak benar. Atau kamu harus memberikan semalam istrimu kepadaku. Maka ini tidak benar. Kenapa? Karena dia sudah menjadikan seseorang ditaati lebih dari apa? Batasnya. Itulah yang disebut dengan tauhid. Ini makna tauhid secara umum. Jadi kalau ditanya apa itu tauhid? Tauhid adalah segala sesuatu yang melampaui batas. Baik diikuti atau ditaati atau diibadahi. Itu disebut apa? Tauhid. Semua yang diikuti, ditaati, diibadahi yang melampaui batas, maka disebut dengan tauhid. Allah sebagai tempat ibadah, sebagai tujuan ibadah kita, tauhid tidak? Hah? Tidak. Kenapa? Karena memang Allah lah yang paling pantas untuk ibadah, yang paling berhak diibadahi. Adapun kalau ada makhluk diibadahi, minta kepadanya, minta pertolongan yang dia tidak sanggup kecuali yang sanggup hanya Allah, minta perlindungan, minta anak, minta rezeki, padahal itu semua adalah milik Allah, maka orang ini disebut apa? Tauhid. Kenapa? Karena setiap yang melampaui batas dalam apa? Ibadah. Atau yang melampaui batas dalam ketaatan. Allah mengharamkan khamar, tapi ustadznya menghalalkan khamar. Dan dia taat kepada ustadznya. Berarti dia ini sudah menjadikan ustadznya sebagai tauhid. Kenapa? Karena sesuatu yang melampaui batas dalam ketaatan. Yang ketiga, sesuatu yang melampaui batas dalam pengikutan. Ini juga disebut dengan tauhid. Nah, itu makna tauhid secara umum. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini adalah tauhid, yaitu pemimpin yang tidak berhukum kepada selain Allah. Yang berhukum kepada selain Allah, maksud saya. Pemimpin yang berhukum kepada syariat selain Allah. Itu disebut apa? Tauhid. Kenapa? Karena tadi melampaui batas. Ingat Pak, tauhid itu harus ada kata kuncinya. Apa tadi? Melampaui batas. Kalau Anda ingat kata kunci, mudah insya Allah. Tauhid, kata kuncinya apa? Melampaui batas. Baik dalam peribadatan, di dalam ketaatan, atau pengikutan. Itu disebut dengan tauhid. Nah, di dalam ayat ini, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid itu. Tauhid yang dimaksud pada ayat ini adalah pemimpin yang berhukum kepada selain hukum Allah. Oh, kenapa disebut tauhid? Karena dia sudah apa? Melampaui batas. Di dalam apa? Ketaatan atau ibadah atau pengikutan. Paham ini para ikhwah? Jadi perlu dicatat di situ bahwa yang dimaksud dengan tauhid pada ayat ini adalah pemimpin yang tidak berhukum kepada selain hukum yang berhukum kepada selain hukum Allah. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini berarti, saya ulangi sekali lagi, Allah mengingkari siapa saja yang mengaku beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya dan kepada Nabi-Nabi sebelumnya, tetapi dia ngaku beriman nih. Saya beriman kepada Rasulullah. Tapi saat ada permasalahan, dia berhukum kepada selain Allah. Dia berhukum kepada selain Al-Quran. Dia berhukum kepada selain hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berhukum kepada tagut kalau begitu. Padahal berhukum kepada tagut disebutkan dalam ayat ini, Allah telah perintahkan untuk mengkufurinya. Tagut itu tidak boleh diikuti, ditaati. Ya. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Saya sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, kata-kata dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Siapa yang masih ingat faedah yang saya sebutkan dari hadis ini? Atau dari ayat ini? Bahwa buruknya maksiat apa? Mendatangkan maksiat yang lain. Satu, orang minum khamer, maka datang maksiat yang lain. Apa? Zina. Yang lain, membunuh. Yang lain, merusak harta. Datang maksiat yang lain. Nah, satu, bahwa syaitan akan menyesatkan dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ada faedah yang saya sebutkan. Beliau menyebutkan betul bahwa maksiat mengajak maksiat yang lain. Kedua, nah, syaitan akan mengganggunya dari empat penjuru dari diri manusia. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Artinya, syaitan akan berusaha sekuat tenaga untuk mengganggu manusia. Sampai benar-benar menyimpang dari jalan Allah. Ini buruknya maksiat. Jadi sekali maksiat, semakin kecanduan. Semakin berkreasi dengan maksiatnya. Ya? Semakin kecanduan. Wa yudhillahum dhalalam wa yuridu syaitan an yudhillahum dhalalam baida. Sekali maksiat akan membuat dia kecanduan, berkreasi dengan maksiatnya. Judi misalkan, semakin berkreasi dengan judinya. Zina misalkan, semakin berkreasi dengan zinanya. Minum khamar misalkan, semakin berkreasi dengan minum khamarnya. Membunuh, mencuri, dan semisalnya. Semakin kecanduan, bahkan semakin lihai maksiat. Onani, masturbasi misalkan. Semakin kecanduan, semakin lihai dengan maksiat. Alhamdulillah. Maka hati-hati. Ya, terus minta tolong kepada Allah. Terutama yang sudah ngaji. Jangan merasa diri kita sudah bertakwa. Suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan mensucikan diri kalian sendiri. Allah yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Karena celana sudah di atas dua mata kaki, jenggot sudah panjang, peci sudah dibawa kemana-mana, kemudian baju koko, kadang jubahan, wanitanya bercadar, jilbab lebar, kayak kaos kaki, kaos tangan. Akan tetapi, ternyata ada maksiat tersembunyi. Hati-hati para ikhwan. Ya, jangan merasa aman dari siksa Allah. Dan ini penyakit orang yang sudah mengenal sunnah. Seakan-akan surga sudah di tangan. Dan itu warisan Yahudi. Merasa surga sudah di tangan. ya. Warisan Yahudi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'duda. Kami tidak akan terkena api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Kita penghuni surga. Hanya mereka mengatakan asy'abul mukhtar. Kami adalah bangsa pilihan. Maka hati-hati, semakin mengaji semakin takut kepada Allah. Semakin taat kepada Allah. Semakin menunduk, mengakui kesalahan. Hati-hati ya, jangan sampai mengerjakan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yuridu syaitan an yudhillahum dalalan ba'ida. Jadi dua faedahnya tadi yang beliau sebutkan, yaitu maksiat akan ngajak kepada kawan-kawan yang lain. Yang kedua, maksiat akan membuat kita berkreasi dengan maksiat itu. Sudah tidak ada lagi berat, malu, enggak ada lagi. Maka hati-hati ini para ikhwah. Kita lanjutkan. Nah, kira-kira pertemuan terakhir kita sampai sini ya. Pertemuan terakhir kita sampai sini. Baik, para ikhwah, Bapak Ibu, saya lanjutkan artinya, apabila dikatakan kepada mereka, itu dikatakan kepada orang-orang munafik, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan kepada hukum Rasul. Marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Maksudnya adalah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, sifat yang sangat dominan dari orang munafik, tidak atau enggan untuk berhukum kepada Al-Quran dan hadis jika diajak kepadanya. Seringnya berhukum kepada akal, berhukum kepada kebiasaan manusia, berhukum kepada adat istiadat. Ini sifat orang munafik. Semanis apapun pembicaraannya. Maksud saya semanis apapun pembicaraannya, kadang-kadang orang yang tidak berhukum kepada Al-Quran dan hadis, mereka kadang-kadang manis pembicaraannya. Oh, ini kan untuk menjaga kebinekaan. Ini untuk menjaga Nusantara. NKRI harga mati. Emang harga hidup siapa yang bilang? Ya. Maka akhirnya diramu dengan pemikiran dia, pokoknya asal itu baik, asal itu baik menurut serela dia. Meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu dianggap baik. Itu yang saya maksud. Meskipun pembicaranya manis, kesatuan, kebangsaan, akan tetapi sebenarnya summun su'af, racun berbisa, yang membuat manusia akhirnya meninggalkan Al-Quran dan hadis Rasul. Maka catat antum, sifat dominan orang munafik adalah enggan ketika diajak berhukum kepada Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ini. Kemudian ayat Al-Quran selanjutnya, maka bagaimanakah halnya apabila mereka, yaitu orang-orang munafik, ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik, mereka ketika ditimpa musibah seperti paceklik, kekeringan, harga mahal, musibah-musibah dunia, maka mereka langsung datang kepada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Maksudnya apa? Ketika kami berhukum kepada selain hukum Allah, sebenarnya tidak ingin sesuatu apapun kecuali penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Itu yang diungkapkan oleh orang-orang di zaman sekarang, yang mendewakan akal, mendewakan adat istiadat, mendewakan pendapat, filsafat, itu. Ya, mereka mengatakan selain penyelesaian, kami tidak menginginkan apa-apa selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Itu saja sebenarnya. Maka ketahuilah, tidak ada penyelesaian yang paling terbaik dan perdamaian yang paling sempurna kecuali ketika berhukum kepada apa? Al-Quran dan hadis. Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun berhukum kepada hukum apapun selain Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya pasti tidak baik dan perdamaiannya pasti tidak sempurna. Ustaz, kayaknya ucapan antum global sekali. Contoh kita dalam kehidupan sehari-hari gimana sih? Contoh, kalau ada pilihan dua, A dan B. Kalau saya kerjakan A, saya dapat ridha Allah, saya taat kepada Allah, akan tetapi urusan dunia saya mungkin sedikit. Tapi kalau seandainya saya mengerjakan B, saya akan mendapatkan harta melimpah ruah, tetapi menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Maka pilihlah yang A. Karena yang A berarti berhukum kepada Al-Quran dan hadis, dan berarti mendapatkan penyelesaian yang paling terbaik dan perdamaian yang paling sempurna. Adapun kalau B, hanya terlihat penyelesaiannya baik, hanya terlihat dengan kasat mata, sebenarnya menghancurkan manusia. Karena kenapa Pak? Karena kita ini makhluk Allah. Allah tahu hukum yang paling cocok untuk kita itu apa. Allah tahu. Contoh, saya beri contoh lagi. Membagi waris. Ada usulan, tidak berlaku lagi ayat lidzakari mithlu hadzil unsayain. Lelaki memiliki satu bagian seperti dua bagian perempuan. Maka mereka mengatakan ini enggak berlaku lagi karena kita sekarang zaman modern, emansipasi wanita, wanita pun bekerja di luar rumah, mereka pun letih, capek. Maka kita katakan hukum Allah khairun wa ahsanu ta'wila. Itu penyelesaian hukum Allah adalah penyelesaian yang paling baik dan perdamaian yang paling sempurna. Yakini itu, Pak. Maka saya sering mengatakan dalam bahasa yang mudah dipahami, pilihan Allah adalah yang terbaik. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua ingin menikahkan anaknya yang perempuan. Dicarikanlah calon suami. Ada beberapa calon. Kaya, ganteng, tapi minim agama. Kuat agama tapi tidak kaya, tidak ganteng. Maka pilihlah pilihan Allah. Sebagaimana dalam hadis sahih, "Fadhfar bi dzatid din taribat yadak." Artinya, dahulukanlah yang punya agama. Fadhfar itu diambil dari kata-kata kuku. Kuku itu kan di atas, di ujung. Dahulukan yang punya agama, niscaya kamu tanganmu akan beruntung. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Pilihan Allah yang terbaik, meskipun terkadang logika kita mengatakan pilihan lain yang paling baik. Penyelesaian yang lain yang paling sempurna. Tidak, pilihan Allah pasti harus keluar dari mencari harta yang haram, harus keluar. Harus keluar. Kapan? Sekarang. Nanti besok makan apa? Nasi. Mau makan apa? Harus keluar. Kenapa Ustaz? Pilihan Allah yang terbaik. Pasti. Kalaupun seandainya kita mati dengan pilihan itu, maka kita sudah mendapatkan ghafran mubina, kemenangan yang agung, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanun minallahi akbar, dan ridha Allah lebih besar dibandingkan apapun. Maka selalu Pak, tancamkan di dalam diri, ketika terutama kita itu kan hidup itu kan pilihan. Ya, memilih. Memilih. Apakah mau jalan A, mau jalan B? Pilihan. Tetapi pilihannya itu harus di bawah kuasa Allah dan sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita memilih, pilihlah pilihan Allah. Karena Allah berfirman dalam ayat ini, illa ihsanan wa tawfiqa. Penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingkari siapa saja yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah dari Al-Qur'an dan melalui hadis Rasulullah, tetapi saat ada masalah dia berhukum kepada selain hukum Allah. Ini namanya dusta dalam keimanannya. Dan manusia biasa begitu Pak, dalam kehidupan dia akan diuji oleh Allah. Kamu benar-benar beriman atau tidak? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal berhukum kepada selain hukum Allah sudah diperintahkan oleh Allah untuk dikufuri. Dan berhukum kepada selain hukum Allah, maka itu berarti berhukum kepada hukum tauhid. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sudah kita sebutkan tadi bahwa orang-orang munafik apabila diajak untuk kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka mereka menolak. Mereka menghalangi manusia untuk berhukum kepada hukum tersebut. Berapa banyak di zaman sekarang seperti itu. Masjid dihancurkan. Pengajian dibubarkan. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, harus kita cermati baik-baik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Dan pada ikhwah, terakhir saya sebutkan tadi ayat yang ke-62, bahwa orang-orang munafik ketika mendapatkan musibah, lihat ini menarik. Kalau Anda mencari selain hukum Allah, pasti akan ada musibah di dalamnya. Baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, orang-orang munafik karena dia sudah berjalan dengan selain hukum Allah, akhirnya dapat musibah, keburukan di dunia. Maka pada saat itu baru dia ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma in aradna illa ihsan wa tawfiqa. Kita sebenarnya tidak menginginkan kecuali penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Nah, kita katakan kepada orang-orang munafik tersebut, tidak ada kebaikan kecuali pada apa? Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun Pak perkaranya. Anda mau buat undang-undang bagaimanapun, tidak akan ada yang sebaik dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul. Demikian. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Maka perhatikan ya. Ini masalah manhaj. Ada sebagian kelompok-kelompok pergerakan Islam yang mengatasnamakan Islam dan bertujuan untuk mengadakan perbaikan dalam tanda kutip, tapi dengan cara selain Islam, tidak akan pernah mendatangkan kebaikan yang sempurna. Ingat itu baik-baik. Dan ingat itu kepada seluruh para pergerakan, kelompok-kelompok pergerakan Islam. Siapa saja yang bergerak di dalam pergerakan Islam, maka hendaklah dia mencari solusi dari Islam, bukan dari selain Islam. Siapa yang mencari solusi dari selain Islam, maka dia tidak akan pernah dapatkan hasil yang baik. Mungkin ada hasil, tapi tidak sebaik ketika dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dalam perihal dakwah, dalam perihal menjadikan kaum muslimin mempunyai negara, ya, dalam perihal mendirikan khilafah, dalam perihal menegakkan hukum Allah, dalam perihal amar ma'ruf nahi mungkar, dalam perihal apa-apa saja, maka tidak akan mendatangkan kebaikan kecuali yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ini selesai kita ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis, insyaallah taala kita akan sambung pada ayat yang selanjutnya. Sekali lagi saya berpesan untuk diri saya pribadi dan kepada para ikhwah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Jangan ragu-ragu ngambil pilihan itu. Meskipun kalau kita lihat, Ustaz ini enggak ada untungnya, Ustaz. Minimal untungnya apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun bukan minimal. Bagaimana dengan aturan hukum yang dibuat oleh negara seperti yang ada dalam undang-undang tentang penjatuhan hukum atau keputusan? Apakah penegak hukum yang menjalankan tugas termasuk ke dalam berhukum kepada selain hukum Allah? Maka jawabannya iya. Setiap yang berhukum kepada selain Al-Quran dan Hadis, maka dia berhukum kepada selain hukum Allah. Dan orang yang berhukum kepada selain hukum Allah, maka disebut dengan taghut. Akan tetapi, siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, maka dia bermacam-macam bentuknya. Makanya Allah pun menghukuminya bermacam-macam. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Siapa yang berhukum kepada selain Allah, hukum Allah, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Dalam ayat yang lain, siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, dia adalah orang-orang yang zalim. Dalam ayat yang lain, siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, dia adalah orang yang fasik. Makanya Abdullah bin Abbas menafsiri siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, kufrun duna kufur. Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Kapan berhukum kepada selain hukum Allah mengeluarkan dari agama Islam? Ketika satu, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang kedua, ketika menyamakan hukum yang dia buat dengan hukum Al-Quran dan Hadis. Baiknya sama, kata dia. Yang ketiga, ketika dia mengatakan lebih baik dari hukum Al-Quran dan Hadis. Keempat, ketika dia mengatakan lebih cocok untuk dikerjakan daripada hukum Al-Quran dan Hadis, maka pada saat itu keluar dari agama Islam. Tetapi itu pun setelah itu dilakukan iqamatul hujjah wantifa'ul mawani'. Ditegakkan hujah padanya, apa maksud perkataanmu, apakah kamu paham, apakah kamu paham ayat ini, diajari. Dan intifaul mawani', terlepas darinya segala macam hal-hal yang melarang kita untuk menghukuminya sebagai seorang yang kafir. Apakah dia bodoh, apakah dia dipaksa, atau yang semisalnya. Paham ini para ikhwah? Adakah amalan atau doa untuk wanita yang hamil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Wanita yang mau melahirkan untuk meringankan rasa lelah dan sakit. belum ada dalil khusus, tetapi ada doa-doa umum, di antaranya doa minta kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, dan tidak ada kesulitan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Kemudian juga memperbanyak istighfar karena memudahkan untuk urusan, dan yang lain-lain. Tidak ada dalil khusus bagi wanita yang hamil, ya. Apakah itu membaca surat Yusuf agar anaknya seperti Nabi Yusuf? Mun bibitnya kayak itu aja sama. Belum ada dalil khususnya. Bagaimana dengan negara kita yang berhukum dengan hukum Allah? Apakah berdosa jika kita sedang menghadapi sebuah masalah hukum dan diputuskan dengan menghukum hukum negara bukan hukum Islam? Jazakallahu khairan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan pemimpin-pemimpin yang benar-benar konsisten berhukum dengan Al-Quran dan hadis Rasul dari A sampai Z-nya. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan pemimpin kita yang seperti itu. Karena tadi, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu pasti lebih baik dan lebih sempurna penyelesaiannya. Yang kedua, negara kita Indonesia, dari hukum-hukum undang-undang dasar 45, KUHP, ada sebagiannya yang memang sudah sesuai dengan syariat Islam, dan ada sebagian yang masih belum. Maka mudah-mudahan yang belum ini akan disesuaikan dengan syariat Islam. Apakah berdosa jika kita sedang menghadapi sebuah masalah hukum dan diputuskan dengan menggunakan hukum negara? Maka jawabannya, tidak berdosa apabila hukumnya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Mengenai perkara berkeluh kesah, bolehkah dalam berdoa bertawassul dengan kondisi yang sedang dikeluhkan atau kondisi menyedihkan yang sedang kita alami kepada Allah? Maka jawabannya, lihat Nabi Ayyub. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayyub alaihi salam. Ketika beliau berdoa, ya Allah, aku tertimpa keburukan dan Engkau adalah yang Maha Pengasih. Maka berkeluh kesah kepada Allah tidak mengapa. Tetapi jangan sampai menuduh Allah tidak adil. Ya Allah, aku hamba-Mu. Engkau sekarang sedang mengujiku dan Engkau Maha Pengasih. Aku adalah budakmu dalam kekuasaanmu. Engkau sekarang melihat aku sedang dalam kesulitan. Nah, boleh seperti itu. Dan biasakan para ikhwah berlezat-lezat dengan doa yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul. Ya, biasakan. Karena itu wahyu. Dan lebih utama dibandingkan pilihan kata-kata yang kita miliki. Lebih utama sekian ratus persen. Maka para ikhwah, biasakan berdoa dengan apa yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul. Tetapi jika ingin berdoa dengan bahasa sendiri, tidak mengapa. Asalkan tidak terlalu berlebihan dan melampaui batas. Wallahu a'lam. Karena ada hadis Rasul, sungguhnya akan datang suatu kaum ya'tadduna fid du'a. Akan datang suatu kaum yang terlalu berlebih-lebihan di dalam doa. Ya Allah. Di depan Ka'bah dia berdoa, ya Allah, berikan saya istri yang salihah. Oh, sudah bagus tuh, umum, istri salihah. Yang kurang bagus, dia merinci. Tinggi 170, rambut semampai, kemudian hidung mancung, pipi, mata, bibir, bentuk tubuh dan semisal. Pas dia berdoa seperti itu, lewat orang Arab depan dia, perempuan yang sedang berihram. Otomatis terlihat wajahnya, cantik. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau bisa seperti yang lewat. Ya. Ini terlalu berlebihan. Mungkin ada rencana Allah, dia ingin, dia sebenarnya diberikan yang lebih dari yang lewat itu. Ayo, Pian. Ya, maka, la tuhajjir wasi'an, kata Rasulullah SAW. Jangan engkau sempitkan yang luas. Ya, jangan engkau sempitkan yang luas. Apakah ayah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ahlul fatrah? Jazakumullahu khair. Apa maksudnya dari pertanyaan ini? Maksudnya adalah apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah ayah ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ahlul fatrah maka berarti dia selamat dari pertanyaan. Begini. Ahlul fatrah adalah orang-orang yang berada antara zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW yang sekian ribu tahun. Sehingga ada masa yang tidak terjamah oleh dakwah para nabi. Dan mereka itu nantinya akan ditanya sesuai dengan fitrahnya. Itu namanya ahlu fatrah. Fatrah itu artinya kesenjang apa? Ke apa bahasanya? Kekosongan dari masa Nabi sehingga tidak mendengar dakwah Nabi Isa ataupun mendengar tidak mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu fatrah nanti di akhirat akan ditanya sesuai dengan fitrahnya. Sebagaimana anak-anak orang musyrik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana anak-anak orang musyrik, anak-anak kecil yang meninggal di masa kecil dan dia bapak ibunya musyrik. Rasulullah SAW menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah mengetahui apa yang akan mereka perbuat kalau mereka hidup. Artinya mereka akan ditanya sesuai dengan fitrahnya. Jika mereka menjawab sesuai dengan fitrahnya, sebagaimana firman Allah, Zalika dinul qayyim. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdil khalqila. Itulah agama yang lurus. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Maka kalau dia tidak terkontaminasi maka dia selamat. Nah, itu namanya ahlu fatrah. Nah, apakah ayah atau ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlu fatrah? Maka khilaf di antara ulama. Imam As-Suyuti dan orang-orang yang mengikuti beliau mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahlu fatrah. Ahlu fatrah. Adapun jumhur ulama mengatakan tidak. Tetap bahkan ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Tetapi ingat, ini jangan menjadikan kericuhan di tengah kaum muslimin. Jawaban saya tadi, jangan menjadikan kericuhan di tengah kaum muslimin. Yang berpendapat bahwa bapak dan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlu fatrah, ulama mazhab Syafi'i, para ulama. Ya, yang berpendapat bahwa bapak dan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan ahlu fatrah, maka juga ulama, juga bermadzhab Syafi'i, Imam Nawawi di antaranya. Maka yang satu tidak boleh menuduh yang ini, yang satu tidak boleh menuduh yang ini. Ini masalah ilmiah bahtah. Masalah ilmiah yang benar-benar murni ilmiah. Yang satu tidak boleh menuduh bahwa kalau ada yang berpendapat bapak dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukan ahlu fatrah dan masuk ke dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, berarti Wahabi. Masjidnya dibubarkan. Enggak, ya, akhi. Ya. Sedangkan yang satu mengatakan ini ahli bid'ah, Enggak. Ini masalah ilmiah bahta. Ya. Jangan sampai membuat kericuhan. Saya pun kalau seandainya tidak ditanya, kita tidak akan jawab. Kita tidak akan menjelaskan semudah itu, karena ini berkaitan dengan zuriat Rasul, bapak ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini murni masalah apa? Ilmu. Dan saya berharap pertanyaan-pertanyaan seperti ini jangan sampai memicu kericuhan, dan lebih baik ditanyakan secara pribadi. Kalau untuk urusan ilmiah, okay, saya jawab. Tapi kalau untuk membuat kericuhan, maka jangan. Kita sudah alhamdulillah bisa nuntut ilmu di sini, kaum muslimin dengan mudah beribadah. Samping-samping kita juga ada masjid-masjid, biarkan beribadah sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai membuat kericuhan. Wallahi Pak, keamanan itu lebih utama dibandingkan rezeki, harta. Bahkan rezeki dan harta tidak akan datang kecuali dengan keamanan. Dan saya ingatkan kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada, jangan sampai kita masuk ke dalam hadis Rasul yang berbunyi, "Qad ya'isa syaitan an ya'budahul musallun, walakin fit tahrishi bainahum." Syaitan telah berputus asa untuk mengajak manusia yang sholat agar menyembahnya. Putus asa sudah syaitan. Tetapi dia tidak akan pernah putus asa dengan mencerai-beraikan kaum muslimin. Ya, hati-hati. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat nanti gaduh, ricuh di masyarakat. Maka jangan terlalu suka yang membuat ricuh. Ada sebagian orang kadang-kadang nuntut ilmu untuk ngetes. Tuntutlah. Ada lagi, ini fenomena penuntutan ilmu yang keliru. Ada lagi nuntut ilmu, ilmunya syubhat yang dituntut. Nanti kalau sudah tidak bisa jawab syubhatnya, tanyain ke ustaz. Ini orang ini sering saya marahi orang seperti ini. Saya marahi bukan karena saya tidak beradab kepada dia, tapi dia agar tahu cara nuntut ilmu tidak seperti itu. Nuntut ilmu itu pelajari Al-Quran, hadis Rasul, amalkan. Yang tauhid kita katakan tauhid, yang syirik kita katakan syirik. Yang sunnah kita katakan sunnah, yang bid'ah kita katakan bid'ah. Amalkan. Ya. Dan sifat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dia sering mengikuti syubhat. Dan ingat, yang ikuti syubhat bukan hanya orang-orang yang menyimpang. Ternyata dari orang yang sudah ngaji pun ikut syubhat. Baca yang aneh-aneh. Nanti bingung sendiri, akhirnya bingung sendiri dia. Ini tidak benar cara penuntutan ilmu seperti ini. Saya punya orang tua, terkadang saat berbicara sama beliau, beliau sering berbicara mengenai tetangga yang tokoh di lingkungannya. Dan juga paham agama, tetapi dia terseret hutang. Dan bahkan menipu tetangga-tetangga sebelah untuk hutang. Singkat cerita, bapak saya seolah-olah ingin mengatakan belajar agama jangan terlalu serius. Dunia juga perlu. Lihat tuh, dia paham agama tapi banyak bohong. Bagaimana sikap saya menghadapi orang tua saya? Apakah apa dan perkataan apa yang baik yang saya katakan? Bagus pertanyaannya. Jawabannya adalah, ketika kita ingin bergaul dengan orang tua, maka ada kaedah-kaedah baku dalam bergaul dengan orang tua. Yang pertama, wakhfid janahak, rendahkan dirimu. Sebesar apapun ilmumu, setinggi apapun ilmumu, maka tetap merendahlah di hadapan orang tua. Jangan sok pintar di hadapan orang tua. Ya, rendahkan. Allah berfirman dalam Al-Quran. Yang kedua, kaedah baku dalam bergaul dengan orang tua, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan gauli mereka berdua dengan baik di dunia. Meskipun mereka salah, tapi gaulilah dengan baik. Wa in jahadaka ala alla an tusyrika bi syai'an ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika mereka berdua mengajakmu untuk mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun yang tidak atas ilmunya, maka jangan taati mereka berdua, tetapi tetap wasahibuhuma fid dunya ma'ruf. Gauli mereka dengan baik. Kaidah baku. Yang ketiga, doakan mereka. Kaidah baku dalam bergaul dengan orang tua. Doakan mereka, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'mini yawma yuqumul hisab. Surat Ibrahim ayat 41. Rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan mereka. Itu kaedah baku dalam berhubungan dengan orang tua. Termasuk yang kedua tadi, jangan mengangkat suara, mengatakan berkata kasar, karena itu tidak ma'ruf, tidak baik. Angkat suara, membuat dia menangis, meskipun kita benar, tahan. Wallahi sabar yang lebih baik. Daripada Anda menyesal nanti setelah dia meninggal. Kenapa saya dulu pernah angkat suara? Kenapa saya dulu pernah membuat dia menangis? Kenapa saya dulu begini? Nah, itu mukaddimah. Kalau sudah dipahami itu, maka cara berdakwahnya sesuai dengan kaedah-kaedah baku tadi. Ya? Tidak seperti menggurui, karena itu tidak ma'ruf. Tidak mengangkat suara, ya, itu tidak ma'ruf. Maka pakailah kaedah-kaedah baku tersebut dalam menasehati orang tua. Adapun pernyataan ataupun pendapat orang tua bahwa jangan terlalu serius belajar agama, dunia juga perlu. Maka jawabannya adalah kita jawab dengan ilmu. Agama, orang yang belajar ilmu agama tidak meremehkan dunianya. Itu jawabannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Jangan carilah apa yang Allah berikan kepadamu di kehidupan akhirat dan jangan kamu lupa apa bagianmu di dunia. Maksud dari ayat ini adalah berbuat sebaik mungkin di dunia untuk bekal akhirat. Maka kita jawab dengan santun, dengan baik, sesuai kaedah baku tadi. Saya belajar ilmu agama untuk memperbaiki dunia saya. Belajar ilmu agama tidak mengecilkan perkara dunia. Tetapi dunia digunakan untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa dikatakan kepada orang tua tersebut. Kemudian para ikhwah, kita ingin kupas pendapat orang tua yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Bahwa, tuh lihat, orang yang belajar ilmu agama, dia hutang di mana-mana. Maka, jangan jadikan oknum sebagai hukum dasar. Ya? Nah, ini mungkin antum tidak akan bisa antum katakan kepada orang tua, "Bah, jar Ustadz Ulun, jangan jadikan oknum sebagai hukum dasar. Di mana ikan belajar? Aku hendak berhutang lawan Zidin." Ya, enggak, ini kan oknum. Semestinya yang belajar ilmu agama dia tahu. Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma inni as'aluka inna Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsam wal maghram." Ya Allah, aku berlindung dari banyak dosa dan terlilit hutang. Anas bin Malik mengatakan, sering sekali Rasulullah SAW berdoa seperti ini. Ketika ditanya, "Kenapa wahai Rasulullah engkau banyak berdoa seperti ini?" "Li'anna rajula idza kana ghariman haddatha fakadzab wa wa'ada fa akhlaf." Orang kalau terlilit hutang, kalau ngomong dusta, kalau janji ingkar. Nah, itu sebabnya. Maka semestinya orang yang berilmu agama dia harus baik akhlaknya. Jadi oknum tidak dijadikan hukum dasar. Wallahu a'lam. Apa hukumnya mendengarkan musik biasa? Ada musik luar biasa? Apa hukumnya mendengarkan musik biasa? Maka jawabannya, hukumnya mendengarkan musik luar biasa haram. Apalagi biasa. Ya. Atau apa hukumnya mendengarkan musik islami? Tidak ada musik islami. Nasyid disebut nasyid islami, maka tidak ada. Itu hanya penamaan yang didompleng kepada Islam. Hadis jelas, sejelas matahari di siang bolong, yang semestinya harus kita terima. Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-hari wal-khamra wal-ma'azif." Akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan sutra, perzinahan, kemudian minuman keras, dan alat-alat musik. Maka ketika ada kata menghalalkan, berarti asal hukumnya diharamkan. Dan memainkan alat musik, maka jawabannya haram. Tidak ada dalil yang membolehkannya. Ada dalil yang menghalal, yang mengharamkannya. Adapun kaidah yang mengatakan bahwasanya tidak ada Allah haramkan sesuatu hukum berkaitan dengan sebuah benda. Ini enggak benar. Ya. Ketika sudah ada nasnya, maka kita terima. Dan ini mazhab para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan imam yang empat. Alah, empat siapa lagi, Fir? Ya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya berzikir dengan menggunakan tasbih? Maka sebagian ulama membolehkannya, tetapi yang lebih utama adalah dengan jari jemari, terutama yang menjadi kebiasaan. Karena sebagian di tanah Arab Saudi, mereka tasbih itu adat. Ya, megang tasbih itu adat. Adat istiadat, bukan dianggap sebagai ibadah. Adat. Maka sebagian ulama membolehkannya, akan tetapi yang lebih utama adalah dengan berzikir dengan memakai ruas jari jemari. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahunna mustantaqat." Sesungguhnya ruas jari jemari tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertasbih dengan jari jemarinya. Mohon Pak Ustadz dijawab, karena saya pemain drum band dan ibu saya apabila berzikir menggunakan tasbih. Maka jawabannya saya sudah jawab tadi, semoga pilihan Allah yang terbaik. Ya. Apa contoh produk hukum dari hukum pemimpin yang tidak memakai hukum Allah? Maka banyak. Selain yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Hukum yang ada yang selain dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berzina padahal sudah menikah tidak dirajam. Mencuri padahal sudah sampai batasan besarnya mencuri. Dan terbukti mencuri, tidak dipotong tangan. Ini hukum-hukumnya. Seperti korupsi. Ya. Korupsi berhukum dengan hukum yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Maka pada saat itu, semestinya dipotong tangannya. Karena sudah lebih. Sampai miliaran. Potong tangannya. Coba pian sekali aja dipotong tangan tuh salah satu dari koruptor itu. Yakin. Ciut tuh bang. Tetapi tentunya ada syarat-syaratnya. Ya. Dan ada syarat-syaratnya serta intifa'ul mawani. Intinya tidak semudah itu motong tangan. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk saudara kita di Rohingya? Apa sekarang yang kita bisa lakukan? Berdoa. Berdoa dengan tulus, dengan ikhlas, bersedekah bagi yang mampu, dan jangan banyak komentar. Dan untuk foto, video, maka dicukupkan. Para ikhwan yang dirahmati Allah, bukan tidak ingin memberitahukan keadaan kaum muslimin sehingga empati, tetapi dicukupkan. Itu aurat-aurat kaum muslimin, dicukupkan. Saya takut nanti masuk ke dalam hadis Rasul. Kita tidak masuk ke dalam hadis Rasul, man satara musliman satarahullah fi dunia wal akhirah. Siapa yang tidak menutupi aurat kaum muslimin, siapa yang menutupi aurat kaum muslimin, niscaya Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Saya takut yang menyebarkan itu nanti ditakutkan, dikhawatirkan akan menyebarkan aurat kaum muslimin. Kita sudah tahu semua. Maka ajak diri kita, kaum muslimin, untuk berdoa. Lebih utama dibandingkan menyebarkan yang demikian. Dan memang susah di zaman sosial media seperti ini, semuanya ingin share, ingin share. Ya, maka saya nasihatkan agar bijak dalam berbuat dengan sosial media. Apa yang bermanfaat, itu yang kita ucapkan. Apa yang bermanfaat, itu yang kita lakukan. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.